Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Mekah, singgah sekejap ke Teluk Bayur. Sudah lama berceramah, baru inilah ceramah depan air mancur. Memang rokan hilir bagan siapi-api ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Judul ceramah malam ini pun di mana-mana judul ceramah itu biasanya dengan berceramah tablik akbar mari tingkatkan ketakwaan. Biasa begitu. Ninda dikasih saya judul ceramah, apa judulnya? I-I-I-U. Iman, Islam, Ihsan, Ukhuwah. Empat ini yang mau saya jelaskan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya, taufik dan hidayah. Pentasnya pun luar biasa. Sudah itu sampai duduk ke toga kok sampai boleh langkah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan Hilir beserta Ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua beserta anggota DPRD Rokan Hilir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak. Artinya yang ada jabatan ataupun tidak, semuanya encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, para khalifah, mursyid-mursyidin yang besar tak ini mau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawah, yang di atas, yang berkarpet maupun yang berkeramik, di hadapan Allah semua sama. Yang paling mulia di antara kita ini adalah inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan selesai pengajian ini bertambah takutnya kepada Allah. Amin. Yang selama ini takut kepada bini, takut kepada Allah. Ah, mano yang ada kamera drone anaikan lah kata. Ambil gambar dari ujung ke ujung, tunjukkan ke seluruh dunia, begini orang bagan siapi-api pengajian. Mano mato memandang ulang tu tengok, bawah ke atas, sampai ke atas atas tu semua manusia. Saya tadi heran, di mana-mana kalau mau pengajian biasanya macet. Tadi kami tak ada, sunyi longan. Saya mau bertanya segar kan. Kalau bertanya ke Pak Bupati, nampak bodoh awak kan? Diam aja, pura-pura bodoh. Tapi tanya, ini kenapa jalan di lain? Pokoknya jalan motong. Ini jalan motong Pak. Kalau sempat kita jalan biasa tak sampai-sampai. Awak jalan motong, itu yang lama awak indar kan? Motong botah. Masya Allah, saya rasanya malam ini tidak sedang ceramah. Rasa balik ke kampung bercerita dengan Pak Cik dan Mas. Santai saja, mengalir saja. Kalau ceramah serius tak begini, tak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam ini tidak. Masya Allah, entah perasaan awak aja. Cahaya terang benderang. Kenapa dibuat cahaya ini terang benderang? Supaya ketika kameramen mengambil gambar, nanti diupload di YouTube, orang menengok. Putih Ustaz itu sekarang. Bercahaya wajahnya. Dia tak tahu lampu 500 watt. Wah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa dulu yang punya ide membuat ini majlis luar biasa? Ini kalau tak salah adalah lokasi MTQ tahun 2000. Hah? MTQ ulang tahun? Terserahlah. Pokoknya ini banyak tempat di mana-mana, asal selesai MTQ hancur. Asal selesai MTQ hancur. Kenapa? Tempatnya dari triplek. Habis duit, modal hilang. Tapi begitu dibuat permanen seperti ini, tak laku. dibuat hujan tak lekang karena panas. Begitulah hebatnya ide-ide cemerlang. Mudah-mudahan ke depan kita punya bangunan yang kokoh, yang mewah, yang megah. Kabupaten-kabupaten lain yang mau membuat lokasi MTQ, tirulah macam yang ada di Rokan Hilir. Jangan nasi, asal mau buat MTQ, poning kepala. Asal mau buat MTQ, poning kepala, mau buat pentas. Ah, tengok pentas, luar biasa. Lampu berwarna-warni. Bapak ibu menengok saya ke atas ini macam pelangi kan? I-I-I-U inan yang pertama iman. Itulah yang membuat kita bisa bersama. Banyak pun amal, banyak pun harta, banyak pun segalanya, kalau tak membawa iman, macam pokok kayu dihempus angin. Pokok kayu mati, tinggal batang, tinggal daun, kering, dihempus angin, pus, hilang, tak berkesan sama sekali. Maka yang paling penting hidup ini, jangan sampai mati tidak membawa iman. Apa itu iman? La ilaha illallah. Anak saya lahir satu Muharram, tak disetting. Memang satu Muharram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari rumah sakit. Oke. Ustaz di mana? Anaknya mau lahir. Aku sedang ceramah Tabligh Akbar satu Muharram di siang. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Lahir aja lah, jangan tunggu aku balik. Lahirlah anak tadi. Sesudah anak lahir, saya pun datang ke rumah sakit, naik ke lantai 3 tempat bayi-bayi yang lucu-lucu itu. Sampai ke situ kata perawatnya, mau ngapain Mas? Waktu itu saya tak pakai peci, tak pakai sorban, pakai kemeja digulung, rambut. Disangkanya anak semester 7. Saya mau nengok anak saya. Sebentar ya Pak. Ubah dari emas ke Pak. Bapak udah wudu? Sudah. Anaknya pegang kepalanya di sini. Nanti Bapak bisa azan kan? Ditanyanya pula apa azan? Nah, saya azankanlah ke telinga anak saya tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat kecil itu. Kecutlah dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke otak, masuk ke tangkai jantung, masuk ke sum-sum. Itulah kalimat pertama yang kubisikkan ke anakku, sebagaimana ayahku dulu pertama kali membisikkan itu ke telinganya. Bapak-bapak yang belum membisikkan anaknya, jangan bisikkan lagi. Jangan gara-gara saya sampaikan malam ini, iman. Iman yang pertama kau bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum membisikkan, kalau umur sudah lewat, udah. Jangan balik dari sini, panggil anak. Nah, sini kejap. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak lu semester 2. Itu cuma anak yang baru lahir. Aku bersyukur pada Allah, walaupun aku tak mancung, walaupun tak putih. Untuk apa jadi orang barat, mata biru, hidung mancung, putih, rambut pirang, tapi waktu anak lahir tak tahu dia mengazankan. Pas anak lahir apa kata dia? Wow, amazing. Welcome to the world. Itu yang pertama kali awak bisikkan ke anak awak. Kami ibu-ibu, biar tahu ibu-ibu bagaimana perasaan kami sebagai bapak-bapak. Kami, apa yang kami inginkan dari anak kami itu? Kami tak pernah minta dia jadi pegawai tinggi. Kami tak pernah minta dia jadi kaya raya. Yang kami inginkan ayah anakku, saat aku mati nanti, kaulah yang membisikkan di telingaku sebelah kanan, la ilaha. Tiga anak dokter spesialis menengok ayah terbujur kaku di ruang ICU. Tak tahu dia mau buat apa untuk ayahnya. Padahal dulu waktu lahir dibisikkan ke telinga la ilaha illallah. Sekarang ayah yang terbujur kaku di ruang rumah sakit, dia tak tahu mau buat apa. Yang satu asyik menengok. Yang satu macam menengok kucing. Yang satu bingung, ada yang ambil HP. Hah, dipoto ayah tadi. Ayahku mau sakratul maut. Bagian kasihan, tolong like and share. Datang kawan komen. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. buat apa? Coba kalau anak tadi mengaji, menengok ayah terbujur kaku, langsung dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Itu dibacakan kalau sudah mau sakratul maut. Kalau udah mendomong puyuh, jangan. Ini ibu nih, asal laki tergolek sikit, baca Yasin. Ya, asin aku ni bukan sakit kata lagi. Domam banyak makan durian. Jadi Pak Ustaz kalau ada orang nak mati dibacakan Yasin. Buka tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin. Ketika ada perkara yang sulit, yang susah, dibacakan surah Yasin. Illa yassarahullah. Allah berikan kemudahan. Susah mati, payah sakaratul maut, bacokan Yasin. Yang susah nikah, belum dapat jodoh, maka baca Yasin. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, yang sulit jodohnya dimudahkan Allah. Yang mengucapkan amin itu yang belum nikah. Yang belum nikah, dia belum paling semangat. Amin. Dia tak tahu bini menengok ke situ. Siap-siap balik kan? Bang, waktu dia waktu Ustaz Samad menyambi, siapa yang belum menikah di mana? Amin. Kenapa abang paling kuat? Ah, pucat. Adinda, aku kuku aja kan jawabannya. Adinda, itu untuk anak-anak awam. Nah, ini jamaah aku mesti jago jangan sampai berkelahi balik ngajian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, lahirnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah. Itulah mengapa Tuan Kelipah, Tuan Mursyid-Mursyidin, Tarekat Nakasabandiyah dari Besilau, Abdullah Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan rasa langguk. Ini yang senengok orang mengangguk-angguk. Kau tadi waktu tahlil tadi kenapa mengangguk? Entah aku tengok orang mengangguk, awak mengangguk pula. Itu pun senengok rasa mengangguk. La ilaha illallah. Waktu lafaz Allah tu ketangkai ke jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tembakkan ke jantung. Kenapa? Karena jantung inilah yang menyemburkan darah naik ke otak, dari otak ke mata, dari mata ke telinga, dari telinga ke tangan. Maka kalau sampai darah dari jantung tak normal, makanya orang kalau mati, kenapa si bulan mati? Kena penyakit jantung. Kenapa dia mati? Jantung koroner. Kenapa dia mati? Tekanan jantung. Pernah tak bapak ibu menengok? Kenapa dia mati? Karena kurap. Mako jangan sampai putus, jangan sampai putui dalam jantung ini. La ilaha illallah. Okay, tengoklah tuan-tuan Kelipah kalau megang tasbih. Sumpah. Saya ini orangnya suka penasaran. Kenapa Tuan Kelipah itu tasbihnya cepat? Kalau subhanallah kan tak mungkin. Kalau alhamdulillah kan tak mungkin. Apa yang dibaca Kelipah? Jadi saya tanya, Kelipah, yo, kau bukan hendak bertanya-tanya menguji dah. Itu kenapa Kelipah copek tasbih? Oh, zikir kami Allah Allah. Ah, itu dia lalat raksasa di lah. Apapun yang ditengok, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, il aliyil azim. Tak pula bisa, bang. Tangan mengucap subhanallah, mulut mengucap subhanallah, tangan memetik subhanallah, tapi hati tidak mengingat Allah. Itulah zikir yang lara sia-sia. Itulah mengapa Tuan Kelipah, Tuan Mursyid, Tuan Mursyidin mengajarkan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Sampai pada akhirnya malaikat maut mencabut nyawa, kita mati semua dalam keadaan husnul. Bayangkan kalau mati dalam keadaan waktu malaikat mencabut nyawa dalam keadaan kantui. Bayangkan apa yang selalu kita sebut apa yang selalu kita ingat, itu yang akan datang waktu sakratul maut nanti. Singkat cerita, ketua panitia salah satu tabligh akbar sakit, masuk rumah sakit. Nama daerah tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Koma, masuk rumah sakit koma. Apa arti koma itu Pak Ustaz? Sebelum titik, sikit lagi titik. Nah, itu koma. Kalau yang titik, itu titik. Sikit lagi. Jadi datanglah dokter memanggil istri sama anak-anaknya bahwa ini sudah tak ada harapan. Bawa balik. Tiba-tiba apa tadi bangkit dan sehat walafiat. Jadi semua orang penasaran, dokter pun penasaran. Rumah sakit Dokter Cipto Mangunkusumo. Ditanya orang, Pak, apa sebetulnya yang Bapak alami waktu malam, waktu di rumah sakit itu? Karena kami semua orang kampung sudah siap membawa Bapak. Kan kapan sudah siap? Apa sebenarnya yang terjadi di alam gaib itu? Apa kata Bapak itu? Waktu saya sedang koma itu, tiba-tiba datang seseorang kepada saya. Siapa dia? Ustaz Somad. Apa kata dia? Tiba-tiba dia bertanya kepada saya, Pak, bilo tablik akbar? Mendengar itu saya pun terbangun, terbuka mata saya, terjaga. Dan saat itu saya langsung mengumpulkan tim, kita buat panitia tablik akbar. Lama saya berpikir, mendengar cerita Bapak tadi, kenapa tiba-tiba saya bisa datang dalam imajinasi dia? Lalu saya tanya, Bapak sering mendengar ceramah tablik akbar saya? Iya Pak Ustaz, asal di mobil ceramah Ustaz, asal di rumah ceramah Ustaz, asal di kantor ceramah Ustaz, sebelum tidur ceramah Ustaz, sampai bini saya pun kadang-kadang cemburu. Oh, baru saya paham. Rupanya apa yang paling sering kita dengar, apa yang paling sering kita sebut, apa yang paling sering kita tonton, itulah yang akan datang waktu mau sakaratul. Bayangkan kalau Bapak tuh hobi menonton sinetron Korea, siapa yang tidak datang waktu koma? Bayangkan kalau Bapak tuh hobi menonton film India, kira-kira siapa yang datang waktu koma? Amitabh Bachchan sama Sanjay itu. Mati. Maka Bapak Ibu, anak-anak, apa kata Pak Bupati tadi, Ustaz Somad, anak-anak pun menyambut Pak Ustaz tengok. Betul tuh Pak Bupati. Tidak hanya di bagan siapiati. Pernah di satu daerah saya pas ceramah, datang anak-anak, datang anak-anak, Ustaz. Setiap anak-anak kenal sama saya, dua kemungkinan. Pertama punya HP, kedua ada paket. Ustaz. Nah, ini pasti anak ini punya HP dan ada paket. Ustaz. Ceramah Ustaz banyak di HP Mama. Ayah kau tahu? Tahu. Itu penting kita tanya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Iman yang selalu disebut, yang selalu diingat, sebelum makan iman berkata, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Sebelum masuk ke dalam kelambu, iman berkata, bismika Allahumma ahya. Sebelum masuk WC, iman berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Apapun yang terlihat, apapun yang terpandang, pasti menyebut nama Allah. Tadi Ustaz, aku melihat perempuan cantik, masya Allah. Kulihat suaminya buruk, na'udzubillah. Keluar dari hotel, nampakku mobilnya mewah, la haula wa la quwata illa billah. Kesimpulanku, bininya cantik karena mobilnya mewah. Kau tu yang utak kau, na'udzubillah. Apa ditengok orang? Kita ni yang kita pikirkan kita, yang keluar dari mulut kita bismillah, masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Ustaz, kalau nampak kawan mengantuk sebelah, apa bacaannya? Allah Akbar. Cuba tengok, kalau ada kawan mengantuk sebelah, Allah Akbar. Khususnya hari Jumat nanti. Maka jangan heran kalau saya khutbah Jumat, berapi-api saya buat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Palestina. Ingatkan, iman membuat orang takut curang, yang kerja di pelabuhan, yang kerja di kantor, yang kerja di pasar. Kenapa dia tidak curang pada timbangan? Sudah ditimbangnya, diberatkannya. Selalu saya tengok timbangan diberat. Kenapa diberatkan, Pak? Takut saya di akhirat nanti curang, Pak Ustaz. Sekecil apa curang? Wa may yaghlul, siapa yang curang? Ghalla ya'ti bima ghalla. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Hai pedagang-pedagang di pasar, kalau kau curang beras, nanti di akhirat kau mikul beras. Kalau kau curang ikan, mikul ikan. Ikan senangin pula. Curang, apapun kecuranganmu kau akan pikul. Kata Nabi, nanti di akhirat ada orang memikul kambing. Kenapa? Karena curang hitungan kambing, zakat kambing. Ada yang memikul lembu, karena curang hikul lembu. Mikul onta, masih keren mikul onta. Ada di akhirat itu nanti mikul bakwan. Itulah anak-anak SMP yang makan dua bayar satu. Mikul salah lawak. Ada juga yang memikul Avanza plat merah. Ah, itu uang dinas itu. Segala kecurangan akan kita bawa ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad kalau curang, ada orang masuk neraka dari atas jatuh ke bawah, pecah perutnya, ususnya tergurai, lalu dia memikul batu besar berkeliling. Dan itu tak pernah disampaikan ustaz tentang cerita itu. Kenapa? Itulah ustaz-ustaz yang masuk neraka. Ustaz tak pernah nyampaikan itu. Kan itu tentang dia. Ustaz ini kan selalu sampaikan itu tentang orang aja. Tentang dia tak mau dia sampaikan. Tapi saya karena malam ini bukan ustaz, saya anak kemanakan senang-senang balik kampung. Apa sih ceritanya? Meletup dari atas, jatuh ke bawah, usus terburai, memikul batu besar, berkeliling. Malaikat ditanya oleh penghuni neraka, siapa ini? Kenapa azabnya luar biasa? Inilah ustaz-ustaz yang cuma pandai bicara, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang bisa disogok, yang bisa makan riswa, yang berkata hanya untuk orang saja, tapi untuk tidak dirinya. Maka doakan aku, doakan anak kemanakan kalian, doakan sahabat kalian, doakan Ustaz Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Alim. Nampaknya dia mahal kau nak copek awak mati. Janganlah, masih ada ulang tahun Rokan Hilir Oktober. Yang pertama iman. Iman itu apa? Percaya bahwa Allah akan mematikan kita, dan setelah kita mati kita akan hidup lagi. Bisa Allah menghidupkan kita sudah mati. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hidup lagi, tapi waktu hidup nanti mulut tak bisa bercakap. Macam mana ceramah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surat apa tu? Yasin. Itu loh. Ibu-ibu di bagian siapi-api masih wirid Yasin? Alhamdulillah, teruskan wirid Yasin. Tapi kalau wirid Yasin itu dibaca artinya Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Watukan limuna aydihim, tangan bercakap. Watashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Mulut terkunci, tangan bercakap, kaki bersaksi. Apa yang akan dicakapkan tangan? Apa yang akan disaksikan kaki? Bima kanu yaksibun, semua yang kau lakukan. Andai mati kita malam ini, semua kaki bersaksi. Ya Allah, saksikanlah kaki-kaki malam ini datang mendengarkan tabligh akbar dari tempat yang jauh menjadi amal soleh. Amin. Pak Ustaz, kami tak jalan kaki tadi, kami naik Honda. Setiap tetes bensin yang naik Honda tadi akan dibalas. Kami tak pakai bensin Pertamax, Pak Ustaz. Setiap tetes Pertamax, kami pakai Pertalet. Setiap tetes Pertalet, kami pakai solar. Setiap tetes solar, upaya betul ceramah di bagian. Sekecil apapun akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kau akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Maka dengan iman ini kita akan jujur. Dengan iman ini kita punya integritas. Dengan iman ini kita tidak akan curang. Kalau laki-laki beriman tidak akan mengkhianati istri. Kalau istri beriman tidak akan menjadi pelakor, pengganggu laki orang. Ustaz ini perempuan aja disalahkannya. Kalau laki-laki beriman, dia tidak akan menjadi senior, senang istri orang. Kalau anak beriman, dia tidak akan durhaka kepada orang tua, dia berbakti kepada orang tua. Kalau ustaz beriman, dia tidak akan menjual ayat untuk mengelabui jamaah. Kalau jamaah beriman, dia akan mengamalkan semua ceramah yang disampaikan oleh ustaz. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Soman. Apa isi ceramahnya? Iman, Islam, Ihsan, Ukhuwah. Iman. Saya mulai ceramah jam 9, sekarang jam 9.30. Selesai satu I. I. Cepat waktu berlalu di bagian siapa yang ini. Bapak. Selesai 30 menit. Di pekan baru saya ceramah, lama ini minta ampun. Terasa lama, baru 5 menit. Kapan itu? Buka puasa bersama. Lama ceramah. Jamaah enggak lupa loh. Lama ini ustaz ini. Sudah ceramah baru saya sampaikan, Bapak, tadi saya waktu ceramah dari lama betul saya rasa. Ustaz lama ya? Kami lebih lama ya. Rupanya ceramah ini tergantung suasana hati. Saya pernah ceramah 5 menit. 5 menit selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. 5 menit. Saya pun turun. Dikejar semua panitia. Ustaz kenapa cepat betul? Cuman aku mau lama. Aku ceramah kan selfie. Saya sedang ceramah dia. Kalau berfoto pakai ini. Allahu Akbar. Nanti kalau istri yang nanya, abang kenapa gini? Kalau yang pertama dan terakhir. Kenapa begini bang? Kalau satu-satu. Kalau sedang tak ada gini, baru satu. Yang gini, ini banyak anak-anak gadis ini, dia tak tahu arti gini apa. Jadikan aku yang kedua. Ya ini. Pengajian kita ini sesuai iman. Mana buktinya? Ada tiang bosi di tong. Sebelah kanan laki-laki semua, tak ada perempuan. Sebelah kiri perempuan semua, tak ada laki-laki. Nah, ini pengawal, ini pengawal. Yang di depan ini pengawal semua. Kenapa? Untuk mengawal emak-emak garis keras. Ibu-ibu ini baik semua insyaAllah. Ibu-ibu ini baik-baik semua insyaAllah. Karena ibu-ibu yang baik inilah maka laki-lakinya menjadi baik. Karena ibu-ibu yang baik inilah maka anak-anaknya menjadi baik. Betul? Kalau sempat ibu ini BCL, hancur semua. Apa BCL? Bini celaka. Dinda, ayo kita pengajian ya. Ish, apa itu pengajian? Bagus kita nonton sinetron Korea. 3 inci wadah. Enggak ukur Korea. Awak kuning langsat sampai busuk. Nonton Korea. Mati pula lampu. Asik memakai makeup. Sampai ketempe acara, uang senyum, awak senyum. Ukur ini senyum kedua, awak. Semula hijau, semula biru. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi karena ibu ini baik-baik, suami menjadi baik. Saya berapa kali jumpa laki-laki metal, pakai jaket kulit, bertato. Tato tegak. Dulu waktu masih muda, tato ular kobra. Kena kencing manis, anjir dicacing. Wah. Gimana ceritanya Bapak tobat? Saya orangnya gak suka pengajian, Pak Ustaz. Benci saya pengajian-pengajian. Sampai akhirnya suatu malam istri saya minta jemput. Mas, jemput aku ke masjid ya, pulang pengajian. Ah, pulang kamu sendiri. Nanti kalau aku dilarikan super taksi. Akhirnya saya jemput. Dia gak keluar dari masjid. Lama saya di mobil. Kenapa dia tak keluar? Akhirnya saya pun keluar, saya duduk di pintu masjid. Saya dengar pengajian. Mantap juga pengajian. Duduk saya di kursi belakang. Lama-lama saya suka pengajian ini Pak Ustaz. Dalam hati saya, pasti dia dengar pengajian Ustaz Soman. Dan selesai saya tanya, siapa Ustaznya? Dr. Mustafa Umar. Bukan awam. Sampai sekarang, setiap pengajian di An-Nur, dia tetap menjadi orang yang terdepan. Siapa yang membuat suami menjadi beriman? Istri. Makanya apa kata Bang Roma? Hanya istri soleha. Soleha. Siapa nama bimbing di ini kau? Solekah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang ini dapat bini yang solehah. Agak berkurang pun orang ambil ya. Tak macam petawa tadi kan? Udah kena seleksi. Bini menengok takkan. Mana berani? Maka nikahilah perempuan yang beriman. Kalau kau nikahi karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikahi karena rupanya, rupa akan berubah. Kau nikahi karena kuasanya, kuasa akan sirna. Kau nikahilah karena agamanya, maka insya Allah kau akan senang sampai hari tua. Mana contohnya? Itulah nenek-nenek, atu-atu yang masih tetap berjalan bersanding bersama. Itu tak ada lagi cinta. Apa lagi cinta? Lisut sudah. Tapi ada iman yang menyatukan mereka. Kau cintakan harta. Pak, kenapa pak nikah sama ibu itu dulu? Dia yang paling banyak cincinnya Pak Ustaz, sampai ompe. Hilah. Kenapa nikah dia? Aku nikah sama dia karena dia darah biru Pak Ustaz. Darah biru, payah donor darah. Orang golongan darah A, B, C. Ada golongan C. O, A, B, A, B, O. Ini enggak, darah biru. Payahlah. Tapi kalau kau nikahi dia karena iman, Masya Allah, perempuan itu macam bunga. Macam mana bunga? Kuntum, mekar, harum, layu, mati. Kuntum, mekar, wangi, harum, layu, mati. Ada bunga yang tak layu? Ada. Bunga plastik. Makanya perempuan-perempuan sekarang dagu plastik, pipi plastik, muka plastik, hidung plastik. Disuntiklah hidung pakai plastik, mancung 2 bulan. Habis itu turun kok. Dagu, udah tahu dagu pengawal pendek. Anggi pasanglah dagu panjang, jodoh akbar. Oh, lusung pipit tengah. Sebulan setengah turun. Dagu turun, hidung turun. Tinggal ngambil sapu lidi. Ini sihir. La ilaha illallah. Rupanya yang ditanamkan ini plastik silikon. Silikon ini tak bisa menyatu dengan daging. Akhirnya daging tadi membusuk. Pergi ke dokter. Apa kata dokter? Bu, ini harus dipotong. Digunting. Hilanglah. Jadi gimana? Tak ada obat lain. Datanglah terapi. Apa nama terapinya? Terapi sedot lintah. Dipasanglah lintah. Tergantunglah lintah di goiku. Untuk menyedot nanah yang ada di hidung. Nah, ini saya perhatikan. Nah, membayangkan lintah di hidung, hidung awak lah yang. Oleh sebab itu maka carilah istri yang karena iman. Yang pertama iman. Jangan sampai dapat bini tak beriman. Beruntung bapak kalau dapat bini beriman. Sakit bapak, terbujur di rumah sakit, disuapkannya bang, makannya bang, makan bang, makan, makan, makan. Coba kalau tak dapat bini, ah, makan, makan, makan. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata apa di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Kenapa? Suara azan masuk ke celah jendela. Hayya 'alas shalah. Adinda, abang nak sembahyang Adinda. Kalau dia solehah, sebentar ya bang, ku ambilkan dulu tanah untuk tayamum. Aku tahu abang tak boleh pakai air. Dokter semalam ngasih tahu, kalau pakai air mati. Tapi kalau dia tak senang, itulah. Dulu waktu azan sembahyang waktu sehat kemana? Main gaplek, kelepak. Nah ini tahan kan, mampus. Adalah sakit, lama tak mati-mati pula. Maka carilah yang beriman. Cari yang beriman. Nauzubillah, nauzubillah. Begitu juga ibu. Kalau dapat bapak yang beriman, dibangunkannya di tengah malam, diambilnya, dipercikkannya air, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru, pengantin baru kemarin percikannya, wake up my honey, wake up my darling. Bentang aja lah sajadah. Apa judul kita malam ini Adinda? Di bawah mihrab cinta. Usalli sunnatan tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak bunyi. Timur-timur assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullah. Bang, boleh bertanya? Ya. Tapi jangan sakit hati pula ya. Ya. Sembahyang tahajud itu kan sama macam tarawih berbunyi. Ya. Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, sebetulan kau dapat imam silent. Macam HP, getar-getar aja sedikit. Ibu kalau dapat laki macam itu bersyukur pada Allah, langsung angkat tangan, ya Allah, di hari baik bulan mulia ini aku bersyukur pada Engkau. Laki-laki lain balik tengah malam mabuk, laki-laki balik malam bawa WTS, maaf cakap perempuan tak baik, kau kirimkan aku seorang imam yang beriman bersyukur kepada Engkau. Ya, masalah tak berbunyi tak apa-apa. Ini lama-lama sok dijago berbunyi juga. Iman, iman paling penting. Suami beriman, pemimpin beriman, ustaz beriman, ibu beriman, anak beriman, cucu beriman, cicit beriman. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah lupa berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Habis satu ini, pindah ke yang kedua. Iman Islam. Iman tak nampak. Makanya yang tertulis di KTP itu agama is iman tak nampak. Iman dalam hati. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Saya kena tak mau aja nyanyi. Kalau mau tak berapa album dah jadi. Islam nampak. Islam lima. Yang pertama syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Yang kedua sembahyang Allahu akbar. Apa itu kalau sembahyang tahiyatul masjid di masjid lama. Kalau di kamar senapas. Nampak. Puasa nampak kering bibir. Asal nampak kering bibir aku puasa. Tak semua juga. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Haji paling nampak. Tiap tahun penduri. Saya tak tahu bahkan siap-siap pirokan hilir. Pekan Baru, store 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Konduri, konduri, konduri. Balik dari Mekah, tulis besar-besar. Haji. Kalau ada undangan, anak, nikah, akikah, walimah, kalau tak tulis haji tak datang. Yang lain makan toga, antri. Pak Haji mesti duduk berjambat. Kalau tak disiapkan gulai mangkuk tak datang. Haji apa namanya? Padahal waktu di Mekah diam, tawaf diam, sa'i diam, tahlul diam. Haji apa? Haji diam. Diam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Islam? Iman sudah. Islam yang lima mesti dilaksanakan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat tak usah diajari lagi. Sehari semalam. Tiga jari ditekuk, satu di tengah bulat melingkar atau dipangkal atau dibulat atau dipangkal atau melingkar, diangkat pada saat asyhadu an la ilaha mazhab Syafi'i. Karena dulu orang kafir kalau dia menunjuk pakai telunjuk, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taur, ya Naham. Setelah Islam datang, tak boleh lagi menunjuk berhala. Maka tangan mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang saya pakai. Tapi jangan gara-gara telunjuk, oh, tak ke masjid. Aku sebetulnya mau ke masjid ni, Pak Ustaz. Kenapa tak ke masjid? Terganggu aku menengok telunjuk kawan. Sebulan. Asal sembahyang. Itu selama ada empat mazhab tidak masalah. Mazhab Syafi'i mengangkat telunjuk pada lafaz Allah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Hanafi tak begitu. Hanafi mengangkatnya waktu la asyhadu an la ilaha illallah. Allah turun. Itu Hanafi. Kalau Hambali setiap lafaz Allah naik. Attahiyatul barakatuh salawatul taibatulillah. Assalamualaikum ayah nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa alaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. Attahiyatul barakatuh salawatul taibatulillah. Assalamualaikum ya nabi. Assalamualaikum. Saya belajar. Kami di Mesir belajar empat mazhab. Belajar empat mazhab. Tanya Ustaz Yahya. Ustaz Yahya di kelas. Ternyata di rokan hilir bagian siapi-api masalah perbedaan mazhab tak lagi masalah. Kenapa? 10 alumni Azhar ada yang jadi ustaz, ada yang jadi penceramah, ada yang jadi imam masjid, ada yang jadi guru mengaji. Alumni-alumni sudah diberdayakan, dipekerjakan, diberikan profesi di Rokan Hilir Bagan Syafi'i. Allahu Akbar. Dan kabarnya akan dikirim lagi tahun depan 10 orang ke Al-Azhar. Enaknya jadi orang Rokan Hilir Bagan Syafi'i. Pergi di antar dikasih ongkos, dikirim beasiswa, balik dijemput. Ustaz dulu pergi tak diantar, balik tak jemput. Tapi saya bukan hantu. Pergi ke Mesir, pergilah sendiri. Balik dari Mesir, baliklah sendiri. Bukan ada disambut. Anak Rokan Hilir pergi ke Mesir dikirim Pemda, balik disambut. Tengok. Saya tak ada. Setelah video viral ini, apa benar sambut? Selamat datang Ustaz Musoman yang merupakan kader dari kabupaten kita yang merupakan tak siapa ini. Tak siapa kader dari mana? Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Beruntung bertuah budak-budak Rokan Hilir. Alhamdulillah. Termasuklah Ustaz Yahya ini. Masya Allah. Maka waktu dia mau mengundang saya, Ustaz Musoman bisa ke Rokan Hilir. Oke, okay, I'm coming. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka belajar fikih empat mazhab supaya awak jangan berkelahi masalah solat. Jelaskan nanti. Menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki begini. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada dua. Satu lagi pas di atas jantung. Allahu Akbar. Ini selalu saya pakai waktu apa? Solat Idul Fitri, Idul Adha, sempit. Dua-dua bisa pakai. Mazhab Maliki, kalau Maliki Maroko lopeh ke bawah. Allahu Akbar. Maliki. Maliki versi dua di pusat. Allahu Akbar. Hanafi sama Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Albani di atas dada. Allahu Akbar. Onam. Tempat sholat tangan di dada itu sampai onam. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, onam. Tapi jangan pula dibuat onam-onam. Syahadat sudah. Saya Pak Ustaz mau sholat di masjid ini terganggu mata saya. Waktu mengangkat telunjuk, mata menengok tempat sujud. Tak boleh menengok tempat lain. Sembahyang tak boleh mata liar. Allahu Akbar. Nengok mana? Cantik kali kita. Ada pula cicak kali. Mata fokus tengok tempat sujud. Itu makhluk di masjid itu jangan dipasang air mancur. Itu sampai ceramah tak apa. Di masjid tak boleh. Saya pernah sholat di daerah Jakarta. Ini tempat imam. Di samping imam itu kulam. Ini buat ikan emas. Awak pun sembahyang dengar. Ini buat ikan tu. Ini. Tak boleh. Makanya bersih. Tidak. Sholat. Waktu solat menengok tempat sujud, tapi waktu tasahud menengok ujung telunjuk. Ashhadu an la ilaha illallah. Yang ditengok tu ujung telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Ini banyak orang tengok telunjuk orang. Apa tengok telunjuk orang? Tengok telunjuk awak. Aku tak pernah terganggu telunjuk orang. Paling terganggu batu cincin. Tengok, kecubung. Tengok senar, sengedar eh. Maka lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain ruang, lain imam, lain bunyi. Lagu memperhatikan itu. Kalau di Bengkalis, apa kata imam? Luruskan sab, matikan HP. Cuma lah sembahyang menjadi istiqomah di Bengkalis. Luruskan sab, matikan HP. Tapi pertama-tama sonyum. Aku nak aku cuba di masjid tempat aku. Tapi takut aku awak tergolak selah. Luruskan sob, matikan HP. Ada pula imam ni lain. Luruskan sob, angkat kaki celana. Ada model tu. Tapi yang aneh, ada imam di Dumai. Imam Dumai ni lain. Luruskan sob, simpan batu cincin. Lain. Namanya Imam MK. Sudah sembahyang aku tanya Imam MK ya, kenapa simpan batu cincin? Banyak uang terganggu di batu kok. Ustaz ni menyindir aja, menyindir cincin. Enggak, aku bukan nyindir, aku pakai cincin. Pakai, bukan tak pakai. Pakai satu tak apa, pakai dua tak apa, sampai tiga jangan. Makan pun tak bisa nyuap lagi. Iya, ya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat, udah sembahyang. Tak ada guna banyak amal tak sembahyang. Maka sembahyang. Beda antara kafir sama Islam tarkus shalah. Asal tak sembahyang, gugur empat fardu kifayah. Jangan dimandikan, jangan dikapankan, jangan disembayangkan, jangan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazah campang ke laut. Tak ada guna sembahyang. Saya kalau diajak menyembayangkan jenazah, Ustaz Somad, nanti saya tanya lu, siapa orang? Sembayang atau tidak? Tak sembayang, tak mau saya. Ini banyak lu imam ini baik. Apakah jenazah ini baik? Baik. Apa tak baik? Tak pernah ke masjid. Mana baik? Untung aku tak ada situ. Kalau ada baik, tak baik. Mana baik? Sombong. Tak pernah mau di belakang imam. Dia ajak pula imam. Nak ke mana Pak Imam? Ke masjid ya? Kirim salam sama Tuhan ya. Oh. Kalau aku dia ajak tahan kan tak kesembayang kan? Ah, tapi imam ni baik. Begitu mati, jenazah di luar. Apa kata Pak Imam? Bawa masuk tak? Bawa masuk. Memang lembut hati. Bawa masuk tak? Bawa masuk. Saking baiknya imam tak diletakkan di belakang, langsung di muka. Usolli ala hazihil janazah arba'at takbiratin. Allahu Akbar. Rupa terlupa imam. Rukuk je. Allahu Akbar. Sebab saya sembahyang ditanya orang, Pak Imam, kenapa rukuk tadi? Banyak betul dua seorang. Cuma berputar pada rukuk. Takbir pertama Fatihah, Allahu Akbar, Fatihah. Takbir kedua selawat, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takbir ketiga doa, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu anfi wa afu. Takbir keempat, Allahu Akbar. Kenapa di Mekah tu takbir kompeknya pendek Pak Ustaz? Doa takbir kompek ditarik ketiga. Tompek awak, doa takbir kompek khusus. Jadi tak ada beda. Nanti kalau di Mekah pergi haji umrah, takbir kompek tarik doanya ketiga. Cuma kadang di Mekahnya awak tak tahu niat imam. Shallu salatal janazah rahimakumullah. Jenazah jatuh, kenapa mati? Pokoknya aku berniat sesuai sama niat imam. Allah, apa kata imam ni? Allahu Akbar. Karena kita tak tahu jenazahnya. Sampai begitulah solat ini. Yang tak bisa solat toga, duduk pakai kursi. Yang tak bisa pakai kursi, berbaring, miring ke kanan. Mana kiblat? Itu miring ke kanan. Yang tak bisa, telontak pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tak bisa, abawa sembahyang langsung. Tak juga bisa. Baik. Ustaz, dulu saya menikah sama dia karena rumahnya besar. Dulu saya nikah sama dia karena mobilnya mewah, karena dia PNS, karena gajinya banyak. Ternyata saya salah Pak Ustaz. Setelah menikah baru saya tahu rupanya dia tak sholat. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Itu bukan, itu real, nyata, fakta. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Macam tidur sama babi hutan. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka bersyukur ibu-ibu yang suaminya sholat. Bersyukur anak-anak ajak sholat. Syahadat, sholat, puasa. Man mata siapa yang mati, wa alaihi syamun punya utang puasa. Soma'an waliyuhu. Ahli waris wajib menggantikan puasa yang lalu. Ibu kemarin bulan Ramadan 7 hari puasa tinggal. Bagaimana cara mengganti puasa yang 7? Mudah, puasa saja nanti hari Senin, puasa hari Kamis. Senin, Kamis, selesai. Puasa kemarin 1 bulan tinggal 7 hari. 1 bulan selesai. Senin, Kamis. Kenapa Ustaz ingatkan ibu? Karena ibu tinggal 7 hari. Rupanya bapak tu sampai boleh. Bapak yang tinggal puasa, ganti pak. Niatnya, niat kodok saja. Sengaja aku, sahaja aku puasa besok kodok lillahi ta'ala. Yami. Maka insya Allah dapatnya kodok. Kodok, bukan kata. Kodok. Kodok artinya mengganti puasa yang lama. Mati hutang puasa banyak. Mengandung anak pertama 30 hari tak puasa. Mau puasa menyusukan anak 30 hari. Mau puasa menyusukan anak 2 tahun 30 hari. Untuk satu orang anak, untuk satu orang engkau 90 hari emak engkau tak puasa. Mau puasa tahun berikutnya adik pula menyusuk. Iyo kalau anak dua, kalau dori memfasolasi dulu rasul famili do. Mau hari tak puasa. Berapa tak puasa? Suami mengingatkan istri, adinda, malam ni masak sahur ya. Engkau puasa, abang mau ikut juga puasa sunat. Mantap. Kalau dapat laki baik, kalau dapat laki Fir'aun. Anak-anak gadis kita ingatkan, jangan asal menerima menantu. Buat fit and proper test penerimaan menantu Kabupaten Rokan Hilir. Tim pembina, bupati, wakil bupati, DPR. Tim seleksi lokal, Ustaz Yahya. Tim seleksi dari luar kabupaten, Abdul Somad, LCM. Kamu mau jadi menantu orang Rokan Hilir? Iya pak, tahan makan kotam. Itu sih awak tanya dulu, entah gatal-gatal deh. Kolesterol apa tidak? Tidak. Kesehatan itu kesehatan dulu. Oh, cek. Dah, ceknya sehat dah. Dah sehat. Okey, dah. Okey, mantap sehat ya. Mental sekarang. Iman bagaimana? Iman kuat Pak. Amin yang tak kuat. Sembahyang macam mana? Oh, sembahyang Pak. Tak apa tengok kuning hitam mah. Ah, cuba baca dulu. Nama siapa? Nama saya Imran Pak. Apa baca surat Al-Imran. Wah, panjang tu Pak. Nah, sesuai nama lah. Aku memang Imran Pak, tapi saya hari ini panggil luang tu Kulhu. Apa cakap Kulhu Pak? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kau ni. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Lulus. Nama awak disebut ni. Peserta nomor 2, silakan maju. Ah, baca kata Ustaz, baca. Iya, ya, iya kata. Betul Ustaz, ya, ya ini tes. Pandai pula dia. Carinya ayat-ayat yang Ustaz tu ada dalam. Ah, Pak Bupati ngetes baru dia bingung. Ayat mana nak baca kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pilihlah karena imannya. Jangan asyik terburu nafsu. Datang calon menantu, buka gorden jendela, nampak. Ah, inilah calon menantu yang nampak aku dalam istiqoroh malam tadi bang. Memang ini Toyota Alphard. Jangan dulu, lu awak tanya dulu bang. Tidak, memang inilah. Ah, dinikahkan. Aku nikahkan kau dengan calon tunai. Sah. Ah, seminggu sudah tu menangis balik. Kenapa rentak? Rentak. Ustaz Somad, anak kami tu dokter, cantik, putih, taat, baik, solehah. Sekarang di kamar tak mau keluar kamar, menangis potang, menangis siang, menangis malam, mata udah bongkak semua bakso. Kenapa? Gara-gara kami nikahkan semua jantan ada datang kami tengok ganteng cocok kayu kami nikahkan malam tu ketahuan lari tak lari. Gara-gara apa? Ujung senapang angin belum berpotong. Ini terus tu kisah nyata, nyata demi Allah belum berpotong. Gara-gara di KTP tertulis Islam. Rupanya dipalsukan RT RW. Celaka juga RT RW memalsukan KTP. Islam. Malam tu baulah ketahuan. Aman jerit anak kami lari bos tak balik. Malu lah. Apa tu cerita ke saya dah nikah pula waktu itu. Cuba tu kalau lajang dulu awak selamat kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa tak ditanya lo? Itu ditanya dulu. Kalau perlu buat tim seleksi khusus untuk itu. Minta ke Pak Bupati Puskesmas dari Dinas Kesehatan. Buka, ha, tengok saya satu. Mau foto mungkin. Awak kan ada tim. Sunat bukan sakit. Sunat tak macam dulu. Sunat sekarang pakai laser. Shhh, putus. Nah, Ibu kalau dapat tu macam-macam, daftarkan sekali lagi. Kami di tim kami itu ada tukang sunat satu. Tim kami. Tadi waktu kami naik ke speed dari penipahan launya naik, kami sangkut. Kemana Pak Bulat? Mungkin dia nampak. Dia pantang nampak yang budak-budak kocik. Oh, nak pontong ni. Nampak. Ha, ya. Ha. Bukan macam dulu. Zaman atuk-atuk awak susah. Pondam jam 6 pagi. Ha, lawa. Udah disut, potong. Awak dipotong. Itu pun kat 90. Bulung. Ha, ha, ha, ha, bulung. Tu habis 90 pula. Ha, ha, ha, ha. Tus. Rupanya kau baru praktek pertama. Ha, habis. Aku yang zaman dulu tu lain-lain bentuk. Apa izin dilakukan Allah SWT. Oleh sebab itu cari menantu yang elok-elok, yang sembahyang, yang bersunat, yang taat pada Allah. Dijagonya puasa anak menantu awak. Cari bibit, bebet, bobot. Memang tak salah ayahku memilih engkau bang. Dulu yang datang anak lajang, bukan kepada anak gadis. Bapak, ibu, anak-anak awak tu walinya ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Wah. Abang, atuk, abang ayah, adik ayah, abang, adik, ayah, atuk, abang ayah, adik ayah. 6 wali, itu yang didatangi. Lalu kemudian didatangilah, Pak. Saya ada niat mau menikah sama anak bapak. Tunggu kau jemput tanya anak aku, ya. Tanya. Nah, itu ada anak lajang nak nikah. Kalau dia diam, as-sukutu alamatul riba. Kalau diam, tanda setuju. Diam, diam, itu tanda setuju. Anak gadis dulu gitu, anak gadis sekarang enggak. Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Dapat ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini mesti kita jaga. Syahadat, sudah. Salat, sudah. Puasa, sudah. Zakat. Zakat, bukan zakar. Zakat. Saya kemarin di Jakarta diajak berfoto lalu tulisan Duta Zakat Republik Indonesia. Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad menyiarkan tentang zakat ini, banyak orang berzakat, Pak Ustaz. Berapa perolehannya? Ya, meningkatlah 2000 perak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak ibu yang punya penghasilan 85 gram dalam setahun, maka sudah kena zakat 2,5%. Ingat, 85 85 85 85 85 85. Jangan sesudah pengajian dibubah jadi 58. 85 85 85 85. Ingat peristiwa apa terpenting dalam kehidupan tahun 85 85. 85 gram omeh emas murni, 85 gram kali 500 ribu. 85 gram kali 500 ribu sama dengan 42.500. Bagi 12. Kenapa 12? Karena 12 bulan. 42.500 bagi 12 sama dengan 3,6. 3.600. Bapak, ibu berpenghasilan gaji 3,6 sudah kena zakat. Yang memotong siapa? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, yang sedang digodok oleh bapak-bapak kita dari anggota legislatif. Allahu Akbar. Ustaz Somad cuma ceramah aja, bayar zakat, bayar zakat. Tapi ada orang yang tak ceramah. Tuh, yang duduk di atas, bupati, wakil bupati, DPRD. Mereka tak ceramah. Mereka cukup mengeluarkan Perda Zakat Potong Atas. Itu jihad mereka. Kami lewat khutbah, naik ustaz ke atas mimbar, jamaah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Alhamdulillah, ceramahlah saya ke Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat, ibu kota Meulaboh. Saya Abdul Somad dari Riau. Di Riau ada satu kabupaten. Di kabupaten itu ada zakat. Perolehan zakat 2015 10 miliar 2015. Berapi-api saya sampaikan di Meulaboh Aceh Barat. Selesai acara pengajian kami pun makan. Ustaz Somad, ya. Berapa tadi di Riau? 2015 10 miliar, Pak. Oh, kami di sini berapa? Di Aceh Barat 15 miliar. awak sangka 10 miliar itu dah hebat. Rupanya mereka 15. Sejak itu pelajaran berharga, hai Abdul Somad, sebelum ceramah tanya dulu. Tanya dulu. Maka setelah itu saya ceramah di mana-mana, saya tanya dulu, Pak, di sini berapa zakat? Kami 3 miliar. Ambah 2 agas. Kami di Riau 10. Api-api. Kalau tempat itu, sini berapa? Kami 17. Awak diam aja. Berzakat, berzakat, luar biasa. Bapak-bapak yang berpenghasilan 3,6, bukan gaji. Aku tak menyebut gaji, bukan gaji. Apa namanya? Pendapatan. Dulu ada namanya gaji sama tunjangan. Jangan cuma dua. Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Uang tunjang menunjang ke bawah, menyikut ke kanan, menyundul ke atas, menanduk, tak apa-apa lah. Campur semua, aku keluarkan 10 juta. Jadi kalau dapat awak 4 juta, 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Jadi kalau 4 juta, 1.000. Ustaz, kalau sebulan 1.000, setahun 1.200.000. Bagusnya saya bayar sebulan 100.000 atau kumpulkan setahun 1.200.000? Elok sebulan 100.000. Bayar ke Basnas sebulan 100.000. 100.000. Jangan tunjuk 1.200.000. Akan sama aja. Sebulan 100.000, setahun 1.200.000, kan sama. Duitnya sama, setannya tak sama. Kalau 1.000, oh ingat, ha. Tapi kalau udah sampai 1.200.000, mau kemana bro? Mau bayar zakat ke Basnas? Berapa? 1.200.000, HP Samsung 1.3. Masa dari dulu cuma gini-gini? Kawan-kawan dah, ha. Awak baca kan ayat kursi, dia lebih hafal buat dewa lagi. Kalau jin yang membisikkan alladzi waswisu fi sudurin nas, berbisik jin, ah yang baik zakat, yang baik zakat, yang Allah qiblat urus nas, kalau yang ini aku baca kan ah golak, aku lebih hafal lagi gitu. Oleh sebab itu maka bayar zakat, bayar zakat. Bapak yang punya duit 100 juta zakatnya, kalau 100 juta ah, itulah. Memang kalau cerita zakat ini banyak lupu. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2 juta setengah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu punya duit 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin nampak. Bapak ibu punya duit 100 juta. Amin. 100 juta. Nah kalau 100 juta keluarkan zakatnya 2 juta setengah setiap tahun, setiap tahun serahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, nanti akan diperdakan insya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak anggota dewan, bapak-bapak pejabat kita diberikan taufik hidayah keluarnya perda ini insya Allah. Amin. Berapa anak-anak yang bisa sekolah? Berapa yang bisa kita kirim ke Kairo? Kalau dapat kita 10 miliar, berapa sekolah bisa kita bangun? Berapa kita dirikan? Ustaz Somad, itu ada tanah, kata Pak Bupati tadi, itu ada tanah, sudah kita ambil CSR, CSR, CSR dari perusahaan-perusahaan supaya ditimbun. Alhamdulillah Pak Bupati, nanti setelah timbun akan kita buatkan sekolah SMK, kita buatkan sekolah madrasah, kita buatkan sekolah MDA, mereka akan belajar. Inilah yang tidak akan mati, yang tidak akan sia-sia, yang tak akan hilang. Duit kau banyak di bank, tinggal. Pakaian tinggal, jilbab mahal tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang akan kau bawa mana? Inilah zakat, infak, sedekah. Ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bayarlah zakat. Tapi kalau bayar zakat sendiri-sendiri macam lidi, sebatang lidi. Sebatang lidi apa yang bisa dibuat? Diusir, hilang, hilang, patah. Tapi kalau sebatang sapu lidi diikat, maka bisa semuanya. Syahadat sudah, solat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji. Mesti menabung haji. Mesti menabung haji. Ustaz Somad, kabupaten kami kabupaten termiskin, tersusah, tak ada duit. Tapi jamaah haji 12 kabupaten Seriau ini yang paling banyak. Loh, dapat dari mana? Ternyata setiap orang kami kalau menanam padi, tanam padi 2 petak. Sepetak untuk makan, sepetak untuk haji. Kalau tanam kelapa 2 petak, sepetak untuk makan, sepetak untuk haji. Patutlah banyak. Maka ketika dia tanam gotah karet, haji, haji, haji, haji. Tanam sawit, haji, haji, haji, tanam kelapa, haji, haji. Pernah enggak? Bini lagi, bini lagi. Bukan salah. Salah bini lagi. Salah bu? Tidak kata ibu tu kan? Begitu cara menjebak. Tak salah. Tapi haji ni masya Allah nikmatnya haji. Kalau mau tahu cara nikmatnya haji, tanya sama Ustaz Yahya. Untuk sementara haji itu pergi umrah dulu. Travelnya Pak Ustaz, anda daftar lah sama Ustaz Yahya. Dah masuk iklan satu kan? Ustaz pergi umrah tanggal berapa? Saya umrah tak banyak-banyak, setahun sekali saja pergi umrah. Ya Allah, berangkatkan ke umrah setahun sekali. Haji Pak Ustaz, kemarin ada yang menawarkan haji. Ustaz Somad, ayo berangkat haji. Mohon maaf Pak, saya tak bisa 40 hari meninggalkan jamaah. 10 hari saja. Saya kasih Ustaz Somad ONH plus. ONH plus itu dari bahasa Arab, ONH fulus. $10,000, 140 juta. Berangkatlah. Saya bilang saya tak bisa Pak. Saya sudah berjanji 10 hari dengan jamaah. Kalau 10 hari itu saya berjanji, berarti 30 kali saya tak datang pengajian. Dikutuk jamaah nanti mati togak Pak. Bayangkan kalau sempatlah saya tak datang acara malam ini. Diumumkan tiba-tiba, jamaah sekalian, Ustaz Somad tidak datang karena dia pergi ke tempat lain. Memang jamaah itu tak marah dalam hatinya. Matilah Ustaz. Sedang tak didoakannya sudah kurus macam ini. Apa lagi Ustaz sampai doa? Menjadikan salah ya. Saya mulai ceramah tadi jam 9. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. 70 menit saya sudah ceramah. Begitu cepat waktu berlalu di Rokan Hilir Pagan Siapi Hati. Judulnya sikit aja. I-I-I-I-U. Baru disampaikan dua. Iman, Islam, yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Datang ibu angkat tangan. Suami saya. Bukan Pak Ihsan. Apa ihsan itu? Merasakan bersama Allah dimanapun engkau berada. Itulah ihsan. Antakmulallah ka'annaka tarah. Kau sentuh Allah seakan-akan kau tengok dia di depan matamu. Fa'illam takun tarah. Kalau kau tak bisa menengok dia, dia yang selalu menengok engkau. Kalau kau tak berzakat, orang tak tahu. Kalau kau tak berpuasa, orang tak tahu. Tapi dia maha tahu siapa yang menengok. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Bang, abang mau ke mana? Keluar kota, Adinda. Abang berselingkuh ya? Jangan kau takut aku selingkuh. Karena aku selalu baca ayat kursi yang selalu mengawasi aku. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Betul ni bang. Tak percayakah kau pada diriku? Tak ada dusta di antara kita. Bersyukur kalau sampai pada makam ihsan. Ihsan, tapi ihsan ini susah. Kapan kita bisa makam ihsan? Waktu bulan puasa Ramadan kemarin, masuk ke dalam kamar mandi, tutup kunci WC, nampak air di bak. Bulan puasa kalau udah menengok air nih, macam air zam-zam. Bulan puasa pantang menengok warna merah, mobil merah pun macam semangka. Ibu-ibu pakai jilbab hijau macam jus timun. Sampai kamar mandi, nampak bak. Kata setan, minum, minum, minum, minum. Tapi Allah berkata, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tapi rupanya ihsannya belum dapat. Diambilnya seteguk dua teguk air. Jangankan seteguk dua teguk, kau masukkan, buka peci, masukkan kepala ke bak. Habis tengah bak. Habis tengah bak. Sebelum keluar, keringkan bibir. Setelah kering, keringkan kepala. Berat puasa hari ini. Iya. Semalam tak macam ini, semalam tidak. Hari ini memang saya. Tapi Allah Maha tahu, dibuatnya kau lupa. Tiba-tiba, ketahuan. Oleh sebab itu, kita mesti sampai pada makam ihsan. Salat. Di dalam sholat itu orang ihsan. Allahu Akbar. Gatal kepala, garu sekali. Gatal lagi, dua kali. Gatal tiga kali, bonti, cair kalpana. Kenapa? Saat itu kau merasakan ihsan. Kau senang takut ditengok Allah. Sampai ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik. Begitu kau katakan labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma labbaik, saat itu mencabut duri korma haram. Sebelumnya halal, tapi kau sudah ihram haram. Mencabut duri pokok korma, menusuk gigi haram. nampak burung merpati, lempar pakai batu mati. Haram. Mencabut bulu hidung. Sudah pakai ihram, mencabut bulu hidung. Apa salahnya? Hidung-hidung awak, bulu-bulu awak. Kecuali bulu hidung kau nak tarik. Bukan salah, tapi saat itu haram. Apa maknanya? Pada saat itu engkau sudah merasakan ihsan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat. Makanya yang paling bawah iman, di atas itu Islam, di atas itu ihsan. Maka dididik sementara Allah bisa karena biasa. Ibu kalau terbiasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, tiba-tiba tak puasa, macam puasa. Ibu bapak yang biasa sholat ke masjid, sholat ke masjid, sholat ke masjid, sudah sampai makam ihsan, kalau tak ke masjid terasa tak enak, rasa tak nyaman. Berapa banyak orang sholat dua kali, dia sangka dia belum sholat padahal sudah sholat karena dia tidak sholat di masjid. Berapa banyak orang sedang puasa, diajak makan, mohon maaf, aku sedang puasa. Ayolah makan, aku sedang puasa. Aku yang bayar, amolah. Ustaz Somad kalau sedang puasa sunat diajak orang makan mau tak? Tidak dulu. Mana? Saya tanya lauknya dulu apa? Boleh kena asin tak usah lah. Tapi kalau sampo deh bau. Apalagi kalau di rokan hilir awak makan. Lauk sampai 7. Semalam di penipahan. 7. Kotam, udang, sotong, cumi, macam-macam. Ikan. Orang banyak tak mau makan. Orang tak mau makan. Ini pak, kolesterol. Ini pak, diabetes mellitus. Ini pak, jantung koroner. Saya tak ada. Ustaz udah ada pantangan? Ada pak. Apa pantang? 1. Pantang doke. Abi. Pak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama yang halal, kulu, makanlah yang halal. Kalau yang haram kau makan, ingat ihsan. Mungkin orang tak tahu. Ada cara supaya orang tak berzakat, mudah saja. Tapi kalau dia kena ihsan, berzakat wajib. Orang tak tahu tabungan kita berapa, bapak mana tahu berapa duit saya, tak tahu. Kita tak bisa menilai orang dari mukanya. Ada muka susah, duit banyak. Muka susah, duit banyak. Ganteng, putih, tengok dompet 2000 perak. Orang tak bisa kita nilai dari mukanya, tak bisa dari duitnya. Tapi ternyata luar biasa, orang bisa beramal karena ihsan. Saya bapak ibu banyaklah menengok orang yang luar biasa, luar biasa. Bapak bayar zakat berapa? Saya bayar zakat 1 bulan 300 juta pak ustaz. Zakatnya 300 juta sebulan. Berapa tuh penghasilannya? Berapa persen bapak keluarkan? Saya keluarkan zakat saya 1 bulan itu 10%. Oh salah, salah bapak. Zakatnya 2,5%. Kenapa keluarkan 10? Ustaz Somad, petani itu zakatnya berapa? Petani 10%. Kalau tidak pakai irigasi, pakai tanda hujan 10%. Petani berangkat dari rumah dengan sapinya waktu pagi. Bisa kita tengok, ini orang, ini sapi, ini orang. Pagi, pulang petang, payah membedakan mana sapi, mana orang. Berkubang, sama-sama tanah liat. Berapa zakat petani? 10%. Saya pakai mobil, pakai AC, di kantor, pakai staf. Masa saya bayar 2,5%? Wah, kalau putri ke siapa? Dia tidak mau bayar zakat 2,5% karena malu kepada petani. Saya kaya, pakai mobil mewah, di ruang ber-AC. Masa saya pakai zakat 2,5%? Malu saya sama Allah. Saya bayar zakat 10%. Ihsan. Dia malu kepada Allah, bukan malu kepada makhluk, bukan malu kepada manusia. Ini luar biasa. Tapi spesies manusia macam ini unik, perlu dibudidayakan. Jarang-jarang jumpa macam ini. Kalau bapak ibu jumpa orang macam ini, harus dijaga. Catat nomor HP. Nanti masanya perlu kita sama dia. Apalagi zaman-zaman sekarang, anak yatim pergi sekolah ini sanggup membeli baju mahal. Ini tak ada ihsan. Sikit-sikit. Mahal ke Pak Ustaz? 2 juta. Entah siapa bertanggung. La ilaha illallah Rasulullah. Sikit-sikit lah. Mahal nih Pak Ustaz, 40 juta. Entah siapa bertanggung. Itu cincin Ustaz Somad tuh mahal itu. Enggak. Ini berapa? Ini merek kasih. Kasih orang. Tak ada sebut. Tak ada, mubazir. Untuk apa? Sanggup baju 2 juta, sepatu 3 juta, cincin 40 juta. Anak yatim celana dijahit pagi, koyak sore. Dijahit sore, koyak malam. Mak, kenapa koyak? Lapuk, nak. Kain sudah lapuk. Besok Kalau memang engkau ihsan, besok pergi datang ke sekolah MDA. Datang ke sekolah MDA Pasir Pengarayan. Datang Pasir... Oh, kamu pula ke Pasir Pengarayan. Itulah kena selalu kerokan dulu. Datang ke bagian siapa-siapa, cari MDA, cari anak sekolah, cari. Assalamualaikum Pak Kepala MDA, ya, berapa kursi yang patah, berapa anak yatim belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum gaji, berapa guru yang belum gaji, berapa, berapa? Bapak mau bayar? Enggak, mau nanya aja. Bayarlah, itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'akal ta'af naita, yang kau makan busuk. Wa man labista fa'amlaita, yang kau pakai lapuk. Wa man tasaddaqta fa'amlaita, yang kau sedekahkan itu yang kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Kotam dimakan busuk, kolang dimakan busuk, ikan dimakan busuk, yang kau makan semuanya busuk. Saya ini makan tadi, makan siang, makan malam 2 on setengah, 1 bulan 7 kilo setengah, 1 tahun 100 kilo. Biarpun bapak ibu tengok saya ini kurus, sudah membusukkan ompek ton beras. Umur 40 tahun, lahir 77, sekarang 2018, 41 tahun, 4 ton 100 kilo. Itu yang kita hitung baru berasnya, cabai, bawang, tomat, belacan belum kita hitung. Kalau diambil dari skop yang di bawah kandang kambing, siramkan ke cabai, insya Allah hijau, merah. Tapi kalau yang 4 ton 100 kilo tadi, kuning, layu, mati. Saking kan tak adanya yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sorban kesayangan tinggal, peci tinggal, baju tinggal, tinggal semuanya. Jam tinggal, petang-petang ustaz meninggal dikasih mikrofon. Tinggal. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda, diusung. Nyanyikan lagu tu ibu-ibu. Masih ada grup Marhaban, masih ada. Lanjut. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, jasad terbujur keranda diusung. Ah, salah-salah dua lagi. Nyanyikan itu. Nasib terus. Jangan lupa. Ini nasib ibu-ibu. Kalau tidak ada nasib, kalau nasib tidak dilanjutkan, akan digantikan oleh keong racun, kucing garong, kabi kaji, kabi gam, kucu-kucu tahe. Harus lanjutkan. Rubana, nanti acara ulang tahun Rokan Hilir buat acaranya pengajian sekaligus lomba marhaban, lomba barzanji, lomba nasib, lomba azan, lomba. Supaya apa? Supaya hidup balik tradisi-tradisi. Mulai balik. Al jannatu wa na'imuha sa'adun limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Dulu dibaca itu. Ustaz pernah belajar berzanji? Tak pernah. Saya tak pernah belajar berzanji. Kenapa Ustaz bisa baca? Asal mak saya pergi undangan, saya ikut. Niat saya bukan mau ikut berzanji, makan pelut kuning ayam panggang. Anak-anak tu bawa, otaknya cerdas, menangkap dia, bisa dihafalnya. 20 tahun akan datang, dia yang akan menyampaikan itu semua. Ihsan mengajarkan kita senantiasa berada di hadapan Allah. Iman, Islam, ihsan. Yang terakhir, ukhuwah. Ukhuwah itu bukan kuah. Ukhuwah diambil dari akhi. Bahasa Arabnya akhi, bahasa Jawanya sedulur, bahasa awak urang awak apa bahasa awak? Sudao. Sudao. Kalau bahasa kampung kami brother. Hai brother tapi sudao. So artinya satu, udara artinya perut. Sudao saudara. Saudara sesatu, udara perut. Saudara seperut seperut. Jadi kalau saya kata saudara saudara, itu artinya seperut seperut. Apa makna? Oma Ustaz lain, oma kami lain. Apa pula kita seperut? Oma bapak, oma saya, oma-oma, semuanya berasal dari satu perut. Perut Hawa. Ada di sini yang tak berasal dari perut Hawa. Yang tak berasal dari perut Hawa Charles Darwin, karena dia keturunan monyet. Yang tak tahu monyet, kowo. Yang tak tahu the monkey. Ciga and cingko. Oleh sebab itu maka kita ini semua berasal daripada satu perut Hawa. Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Adam itu dari tanah. Dari tanah. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang di atas, mau yang di bawah, mau yang pejabat, mau yang tak pejabat, mau yang tinggi, mau yang rendah. Saya sangka tadi saya yang paling tinggi di sini. Rupanya ada di atas lagi. Rupanya Pak Upati, Pak Anggota Dewan, aduh dia tiawa lagi paling tinggi. Tak apa-apa, biar mereka di atas. Insya Allah mereka jadi petinggi-petinggi semua. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Semua kita ini dari tanah. Ustaz Somad, kalau memang kita ini semua dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Ada baik, ada tak baik. Yang tak baik itu dari tanah sengketa. Tapi jangan ini jadi kenalan. Esok pagi jumpa kawan. Ah, kau hilang dari tanah sengketa. Awak ni malam ni mengaji untuk mengukur diri kita masing-masing. Jangan-jangan aku dah tanah sengketa. Ditengok kulit bentuk tanah. Coba tengok macam retak-retak tanah. Dari tanah balik ke tanah, bentuk tanah, warna tanah, dicium. Nah, tengok sampai hati jemaah. Awak pun ustaz ni sobat ilmu tanah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah sejam setengah awak ceramah bau tanah ke? Menunjukkan bahwa kita ini tak ada apa-apanya. Kalau hari ini kau dimuliakan orang, itu karena Allah menutupi aib cacat-cacatmu, betul? Kalau hari ini kau dimuliakan orang, itu karena Allah ingin mengangkat derajatmu. Maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan sombong. Saya, kalau diundang orang, saya tidak tengok siapa yang undang, saya tengok sifatnya. Ada satu pejabat pernah mengundang saya. Duduk dia depan saya, dinaikkan dia kakinya ke muka saya. Sampai mati saya tak mau datang. Tapi mati tak? Ustaz dendam tak? Ingat ya sikit. Tapi saya dari dulu ke Rokan Hilir ni, dari mulai ulang tahun Rokan Hilir, zaman Pak Anas Makmun, sampailah Pak Upati sekarang, Pak Suyadno, sampailah. Memang saya tak jumpa sombong-sombong. Tak ada sombong, tak ada. Tak jumpa. Saya bercakap apa adanya. Dari dulu tak pandai saya menutup-nutupi. Tak ada dusta di antara kita. Ketika saya ceramah, waktu itu zaman Pak Anas Makmun, banyak orang menasihati saya, hati-hati nanti ceramah, hati-hati ceramah, hati-hati nanti ceramah. Banyak orang takut. Saya ceramah apa adanya. Ceramah saya, selesai saya ceramah, balik malam itu, Pak, permisi mau balik. Jangan lu balik, jangan balik, itu Pak Anas, jangan balik. Duduk sini. Di bawah, masuk dia ke dalam, dikasihnya kain, dikasihnya oleh-oleh, dikasihnya ikan asin, dikasihnya kacang pukul. Dia terkesan. Setelah itu kemudian datang pula stafnya mengundang untuk khutbah Idul Adha. Mohon maaf Pak, saya tak bisa datang. Hari ini saya datang, beberapa kali saya datang. Dulu pernah ada acara MUI, 6 bulan berturut-turut saya datang. Waktu itu jemaah tak banyak datang karena video belum viral. Tapi setelah di TV One, jemaah datang. Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau jumpa sama orang, yang kita ingat bukan hartanya, yang kita ingat bukan kuasanya, yang kita ingat adalah budi baiknya. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh sebab itu bertanam budilah banyak-banyak, supaya dikenang orang sepanjang zaman, sepanjang masa. Saya jumpa sama kawan saya di Pekanbaru, masuk saya ke rumah makan. Rumah makan besar, hebat, karyawannya banyak. Masuk saya ke dalam, saya tengok ada kenalan lama. Lama kita tak jumpa ya, sejak tamat sekolah lama tak jumpa. Makan pula. Silakan makan. Saya bilang, makan. Dia senyum aja. Selesai makan, pas saya mau bayar, kata penjaga, tak usah bayar Pak. Kenapa? Yang punya rumah makan itu di muka bapaknya. Atau dia tak mau dibayar, punya dia. Jadi kau yang punya? Iya. Saya tengok mobilnya mewah, Innova Luxury. Kau punya tuyul? Tidak. Aku usaha bisnis, akhirnya sekarang beginilah keadaan. Jemaah, karyawan yang pun dibawa pergi umrah. Bukan cuma dia umrah haji, karyawan bawa. Hebat. Lalu saya tanya, kita dulu sama-sama berkawan, apa yang kau kenang dari aku? Apa kata dia? Kau dulu tak sombong. Rupanya kenangan baik yang kita kenang. Saya pun juga begitu. Kalau jumpa sama kawan-kawan yang dulu sombong, Ustaz tegur, saya tegur juga. Tak boleh kita dendam, tak boleh. Ingat sikit boleh. Dan baik-baik yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu jangan sombong. yang kaya, adik-adik yang sekarang kau kaya, punya mobil, punya motor, jangan berharap pada ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Yang anak yatim yang susah, jangan kau putus harap. Berapa banyak orang susah menjadi orang yang luar biasa. Berapa banyak orang kaya hari ini biasa di luar mencari nafkah karena harta. Dulu anak tuan tanah, sekarang mengambil upah membersihkan tanah orang. Betul? Oleh sebab itu kita jaga upah. Itu yang saya rasakan selama berceramah ke Rokan Hilir, bersalaman dengan pejabat, dengan orang macam biasa saja. Kadang kita ini segan sama pejabat-pejabat nih, bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, DPR. Segan kita makan. Kenapa? Dia sikit-sikit aja makan. Dia sikit makan. Cih, kita pula sikit-sikit makan. Segan kita. Tapi di sini saya santai. Tadi makan. Makan, saya mampir. Di sini makan. Saya makan, makan, makan, makan. Tak takut kita sikit pun. Kenapa? Karena segan tak ada. Karena sudah merasa bersaudara. Kadang kita segan sama orang. Sampai di tempat itu tangannya masuk kantong. Gimana kita mau salaman? Tangannya digantung. Mukanya tak menengok wajah kita. Tengok ke langit. Tengok ke langit. Udahlah pesek. Ke atas pula. Mendongak. Hujan gerimis. Masuk. Domang. Tapi di Rokan Hilir nih. Di Bagan Siapi-api. Di Panimpahan. Besok kami lanjutkan pula ke Duri. Begitu jumpa. Oh, Ustaz Somad. Segan saya. Tuan Ustaz, Tuan Khalifah berjumpa mencium tangan. Sebelum dia cium tangan saya cium tulah. Hampir belaga kepala. Apa dah? Manusia biasa. Yang kita sombongkan ni apa? Yang kita gangkukan ni apa? Ukhuwah, Rokan Hilir, Bagan Siapi-api menjadi contoh persaudaraan antar etnis, antar multi agama, antar suku se-Indonesia. Orang Melayu, Rokan Hilir, Bagan Siapi-api. Siapa saja yang datang kemari silakan. Cina datang, Tionghoa silakan. Batak datang silakan. Tidak mengganggu. Beda agama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abidun ma'abud. Lakum dinukum. Negeri-negeri yang katanya tak bisa berkonflik, yang katanya berkelahi antar agama, antar suku, datang kemari. Tak ada. Semua aman. Tenteram adam ayam. Bisa menjaga semuanya. Saya sampai ke Panipahan. Datang. Satu perempuan tak pakai jilbab, hampir saya marah. Ini kamu tak jilbab, rupanya Cina. Saudara kita Tionghoa, ansam, boleh foto Pak Ustaz? Boleh, sama, apa salahnya? Foto bersama, langsung update status. Tepat ibu, jangan saling berkelahi, saling mengejek. Masih ada di daerah lain, orang Jawa tak mau menerima menantu karena tak sesuku. Kok? Mana calon suamimu ini? Ah, aku tak mau, kenapa? Batak. Jawa tak mau menerima, saya tanya, Bapak kenapa tak mau menantu Batak? Jatuh derajat kami Pak Ustaz. Masa dari mas langsung jadi tulang? La ilaha illallah. Masih ada orang berkelahi, ejek mengejek gara-gara bahasa suku lah ya. Datanglah orang Batak. Orang Batak ini baik, lembut. Baik, dia tanya baik-baik. Biado. Biado artinya apa kabar? Biado, apa kabar? Datang Minang ni jawab, babi tak ada kambing kan tu. La ilaha illallah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari laki-laki dan perempuan menikah, lahirlah suku-suku, bangsa-bangsa, Sunda, Batak, Jawa, multi etnis, macam-macam. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum. Kenapa laki-laki perempuan ini tak boleh bersatu? Kenapa mesti ada tembok di tengah? Ini tak boleh bersatu. Kalau bersatu, bongkar. Kalau tak kepala, Maka jangan satukan anak gadis sama anak lajang. Tak. Pak, ku bawa anak gadis bapak sebentar ya. Jangan. Kata Ustaz Somad, jangan. Bongkar itu. Kejap aja, Pak. Jangan. Sebentar aja, musing-musing, mutar-mutar. Tidak. Kalau sudah katakan tidak, tidak. Sekali tidak, tidak. Nanti kami boleh kena Pak mie ayam. Apa lah? Alhamdulillah. Malam ni tak ada yang bawa-bawa tu, tak ada. Bersih semuanya. Tadi kami sama Pak Bupati jalan, satu pun tak ada monceng-monceng. Rupanya tak ada yang lalu situ. Golak. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita jaga ini. Kita jaga, kita jaga. Jam 9 saya mulai, jam 10.30 sekarang, 90 menit saya sudah ceramah. Saya sangka tadi ini malam sejuk, orang mengantuk, paling-paling 45 menit menguap mereka. Rupanya orang rokan di hilir nih. Biasanya orang mengantuk itu dua. Pertama diganggu setan, kedua kurang gizi.